membedakan madu asli sama madu palsu? Ada yang tahu? Siapa yang bisa? Tete kasih cipok, mau cipok? Coba ada yang bisa membedakan madu asli dan madu palsu, bagaimana caranya? Tahu mas? Kalau tahu boleh cium baby ke sini. Apa jawabannya? Ini baru mas. Hah? Gimana gimana? Madu asli gimana? Madu asli gimana? Penting ada sensor ya. Madu asli manis. Oh palsu asin, benar nggak? Salah. Ada lagi? Dapat cium dari tete janji yang benar. Apa? Ada lagi yang tahu? Mau tahu jawabannya? Gini, ini intermezzo ya. Kalau mau tahu bedanya madu asli sama madu palsu, bapak bu dari luar kota bawa itu teteh baby ke rumah. Kalau piring pecah semua, itu madu asli bu. Bener dong ya. Ayo sekali lagi teriakannya. Madu uing uing racun. Aku tak tahu akan kau berikan. Ajak lagi yuk. Mungkin para heran kenapa Tete Bibi nyanyi nggak berhenti, karena Tete di sini di daulat nyanyi 6-7 lagu. Iya, kali ini Tete mau memperkenalkan single Tete yang kemarin, karena Tete ada.